يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف حفظه الله تعالى أمثلة عملية على ما سبق contoh praktek atas apa yang telah kita pelajari tentang masalah seorang rawi dipuji atau dicela. Al-jarh wa ta'dil berlaku atasnya. Semua rawi yang ada dalam sanad berlaku atasnya al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Memungkinkan untuk dicela dan memungkinkan pula untuk dipuji, kecuali sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditetapkan bahwa mereka semuanya udul. Barakallahu fikum. Dipastikan mereka adalah orang-orang yang adil, memenuhi persyaratan periwayatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat, mereka tidak tanya lagi bagaimana dia. Langsung mereka percaya bahwa itu memang benar adanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah para sahabat, ini perlu ditanya. Perlu dikritisi. Siapa dia, bagaimana dia? Barakallahu fikum. Al-mithalul awwal, contoh pertama, ismur rawi Muslim bin Khalid Az-Zanji. Rawi ini bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Aqwalu man addalahu, ucapan-ucapan para ulama yang memujinya. Qala Ibnu Adi hasanul hadis wa arju annahu la ba'sa bih. Berkata Ibnu Adi, orang ini Muslim bin Khalid Az-Zanji hasanul hadis wa arju annahu la ba'sa bih. Aku berharap bahwa dia tidak mengapa untuk diambil, diterima hadisnya. Wa qala Ibnu Ma'in, berkata Ibnu Ma'in, thiqah, terpercaya. Wa zada fi riwayatin salihul hadis. Di riwayat yang lain Ibnu Ma'in mengatakan thiqatun salihul hadis. Wa haka Ibnu al-Qattan ad-Darqutni annahu qala, diriwayatkan oleh Ibnu al-Qattan dari al-Imam ad-Darqutni bahwa al-Imam ad-Darqutni mengatakan thiqah Muslim Ibnu Khalid ini thiqah, terpercaya. Wa dzakara Ibnu Hibban fi thiqat, dan disebutkan oleh al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitabnya As-Siqat bahwa dia termasuk orang-orang yang bisa diterima periwayatannya. Ini orang-orang yang mentakdilnya, Ibnu Adi, kemudian Ibnu Ma'in, kemudian al-Imam ad-Darqutni, Ibnu Hibban. Aqwalu man jarrahahu. Di sana juga ada para a'immah yang mencelanya. Baik. Qala al-Imam Ahmad Muslim Ibnu Khalid kada wa kada. Sudah kita lewati istilahnya Imam Ahmad rahimahullah taala. Ar-rajulu kada wa kada. Wa qala Ibnu al-Madini. Baik. Yahya bin al-Madini. Laisa bi syai. Wa qala Bukhari munkarul hadis. Yuktabu hadithu wa la yuhtaju bih. Mungkarul hadis, yuktabu hadithu wa la yuhtaju bih. Yu'raf wa yungkar. Ditulis hadisnya dan tidak boleh dijadikan hujjah. Dikenali dan diingkari. Wa qala Ibnu Sa'ad, kana kathirul ghalat fi hadithihi. Orang ini banyak sangat kekeliruannya dalam periwayatan hadis. Wa qala Ibnu Hibban, yukhti'u ahyanan. Ibn Hibban mengatakan orang ini Muslim Ibn Khalid terkadang dia salah, keliru. Wa qala Utsman ad-Darimi yuqalu innahu laysa bidzaka fil hadis. Dikatakan bahwa orang ini bukanlah begitu kuat dalam hadis. Wa qala Saji saduqun kana katsirul ghalat. Dia terpercaya tapi banyak salahnya, banyak kelirunya. Wa qala Ya'qub ibn Sufyan kana yatlubu wa yasma'u wa la yaktub. Dulunya dia mencari hadis Dan dia mendengar dan dia tidak menulis. Falamma ihtija ilaihi wa haddatha kana ya'khudhu sama'ahu alladhi ghaba anhu. Yani fadu'ifa. Falamma ihtija ilaihi, maka ketika dibutuhkan periwayatannya, wa haddatha, dan dia pun memberitahukan, menyampaikan hadis, karena dia tidak menulis, dia tidak mencatat, kana ya'khudhu sama'ahu alladhi ghaba anhu. Yani terkadang dia mengambil apa yang pernah dia dengarkan yang telah hilang dari ingatannya, sehingga dia pun dilemahkan. Fadhu'ifa bisababi. Wa nasabahu Ibnu al-Barqi ila ad-dha'f mimman yuktabu hadithu. Jadi Muslim bin al-Hajjaj, Muslim bin Khalid ini dinisbahkan kepada ad-dha'f, lemah, tapi masih bisa diterima hadisnya, masih bisa. Artinya ini orang belumlah lemah sangat sehingga harus ditinggalkan 100%. Wadzakarallahu Ibnu Ma'in iddat hadits unkirat alaihi. Disebutkan oleh Yahya bin Ma'in beberapa hadis dan diingkari atasnya. At-tarjih bainal aqwal. Didapati orang yang seperti ini memang ada pujian dan ada celaan. Beda dengan para a'immah yang kita dengar adalah memang pujian sah saja. Orang melalui bilang sah saja. Yang pujian toh imam siqah, jawaz al-kantara, memang sudah lebih dulu dia. Dan berbagai macam ungkapan-ungkapan pujian terhadap para a'immah itu. Tapi muttafiquna alaihi. Ya ini orang semua sepakat tentang keimamannya, kehebatannya, keluar biasaannya. Dan yang paling di bawah juga sepakat, semua mencela, semua menjelekkan. Nah, yang di posisi yang seperti ini yang banyak, barakallahu fikum, antara yang memuji dan yang mencela. At-tarjihu bainal aqwal, bagaimana kita menterjih, menguatkan di antara ucapan-ucapan ini, bagaimana posisi kita? Bimuraja'ati aqwali ahli al-ilmi sabiqah, dengan memuraja'ah, mempelajari kembali ucapan para ulama yang telah kita lewati. Yumkin an nukhlisa ila ma yali. Mungkin nanti kita bisa memberikan kesimpulan berikut ini. Pertama, annal kalama fi Muslim Ibnu Khalid Az-Zanji innama huwa min qabili hibbihi. Pembicaraan tentang Muslim Ibnu Khalid Az-Zanji ini hanya apa? Pembicaraan dari sisi hafalannya. Karena seorang rawi kan dua yang menyorotnya. Keimanannya, ketakwaannya, kesolehannya, kewaraannya. Ini maksud adalah. Kemudian ad-dhabt. Yang kedua ad-dhabt, yakni sisi hafalannya, kemampuan dia mengingat dan menghafal hadis-hadis yang telah dia dengar, dan kemampuan dia, barakallahu fikum, mengingat dan menghafal ketika dia menyampaikan hadis itu. Tapi Muslim Ibnu Khalid ini kekurangannya hanya pada hafalannya. Yang pertama, itu kesimpulan. Yang kedua, anna ba'dal jarh al-warid fihi mubham. Bahwa sebagian jarh, celaan terhadapnya, yakni tidak jelas. Yakni cuma celaan begitu. Walakin fassarahu jarhun akhar, akan tetapi ditafsirkan oleh celaan yang lain yang sangat jelas, warada min wujuhin ukhra. Sebagian ulama mengatakan yakni lemah. Kelemahannya apa? Tidak dijelaskan. Tapi ternyata ada riwayat yang lain yang menunjukkan lemahnya dari sisi mana. Itu yang kedua. Yang ketiga, anna illata dha'fihi kasratu ghalatihi. Baik. Yang ketiga, ternyata alasan dia dilemahkan karena banyaknya kekeliruan dia dalam periwayatan. Baik. Wa tahdithuhu min hifdhihi. Dia hanya menyampaikan hadis dari hafalan dia. Wa adamu ihtimamihi bi kitabati masmu'atihi. Dia tidak peduli tentang, barakallahu fikum, kitabati masmu'atihi, mencatat semua apa yang dia dengar dari hadis. Karena ada istilah yang telah kita lewati, dhabtu sadr dan dhabtu kitabah. Dhabtu sadr yakni seorang rawi yang memang diberi kemampuan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, dengan cara menghafal. Pokoknya dia mendengar dari syekhnya, dia tidak pernah mengatakan a'id alayya. Coba ulangi satu kali. Begitu disampaikan langsung kehafal oleh dia. Dan dia sendiri mengatakan, aku tidak pernah menulis hitam di atas putih. Barakallahu fikum. Jadi betul-betul hafalannya, ya ini jarang ulama yang seperti ini. Sedikit. Karena memang kemampuan dan daya hafalnya sungguh sangat luar biasa. Orang-orang yang seperti ini bisa hitung dihitung jari. Istilahnya kita, barakallahu fikum, sangatlah sedikit. Taib. Adapun yang lainnya dhabtu kitab. Tapi paling bagusnya adalah kalau dikumpulkan antara dua ini, dhabtu sadr dan dhabtu kitab. Betul-betul dia sangat kuat. Tapi dia ini, barakallahu fikum, dia mencoba untuk menghafal dan menyampaikan dari hafalannya dan bukan dari tulisannya, tapi ternyata tidak selevel orang-orang yang ada di atasnya. Sehingga banyak kelirunya dalam penyampaian hadis, penyampaian riwayatan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Dia menyampaikan hadis dari hafalannya dan dia mengabaikan pencatatan hafalan dia. Wahada masmu'ati, ini yang dia dengar dari gurunya. Wahada yu'addi fi ghalimil ahyani ilal khata' wal waham fi ar-riwayah. Dan kondisi seperti ini mengantarkan kepada apa? Ghalibi ahyani, kebanyakan keadaannya kekeliruan, kesalahan dalam periwayatan. Sebagaimana dikatakan al-hifdhu khawan. Hafalan itu sangat mengkhianati. Di saat-saat butuhnya kita untuk kita istihdhar, menghadirkan apa yang kita hafal, hilang justru dari ingatan. Barakallahu fikum. Ini repotnya. Jadi kesalahannya dia dari apa? Hafalannya. Dia mencoba menyampaikan hadis dari hafalan, ternyata banyak yang keliru. Yang keempat, anna tawfiqa ibni ma'in lahu innama ana bihi al-adalah. Adapun ibnu ma'in yang termasuk keras, kencang, ketika dia mengatakan thiqah, yang dimaksud oleh beliau adalah sisi kesolehannya, sisi keimanan, ketakwaannya, kewaraannya. Walidzalika qala thiqah. Oleh karena itu beliau mengatakan thiqah salihul hadis. Bukan dari sisi hafalannya. Fa inna ma qawlu thiqah mukhtasun bi adalatihi. Ucapannya Ibnu Ma'in di sini, thiqah itu hanya khusus untuk adalahnya, keimanannya, kesolehannya, ketaatannya. Walidza ardafahu bi qawli salihul hadis. Oleh karena itu beliau menyambungnya dengan salul hadis. Jadi sebenarnya orangnya lemah dalam sisi hafalan. Li'alla yudhanna dhannun annahu yuqsadu bihi al-dhabt. Ketika Imam Ibnu Ma'in mengatakan thiqah dan ditambah salul hadis agar supaya orang tidak ada yang menyangka bahwa itu kata-kata thiqah itu untuk hafalannya. Ternyata thiqah untuk kesolehannya. Barakallahu fikum. Faqauluhu salihul hadis, maka ucapan Ibnu Ma'in salihul hadis innama hiya martabatun duna martabatis saduq. Thiqah saduq, kemudian apa? Salihul hadis, di bawahnya lagi. Thiqah saduq salihul hadis. Innama hiya martabatun duna martabatis saduq, di bawahnya saduq lagi. Alladhi yuhassanu hadithuhu. Baik. Yang dihasankan hadisnya. Wasahibu hadal wasl la yuhtaju bihadisi. Orang yang seperti ini tidak bisa diambil, dipegang periwayatannya secara sendirian. Wa innama yuktabu hadithu lil i'tibar. Tapi tetap ditulis hadisnya, diambil hadisnya, kemudian dipelajari. Ketika ada kecocokan dengan riwayatan-riwayatan rawi yang lainnya, maka digabungkan. Fa idza wafaqat thiqat kana hadithu sahiha. Kalau ternyata mencocoki orang-orang terpercaya, maka dianggap hadisnya sahih. Wa illa kana haditsu munkaran marduda. Kalau ternyata hadisnya tidak mencocoki orang-orang yang kuat hafalannya, maka hadisnya dikatakan mungkar, mardud. Wa yadullu ala dhalika anna Ibn Ma'in dzakara hadits allati ghalita fiha Muslim Ibn Khalid Az-Zanji faqad sabara riwayatihi wa arafa halahu wa makanatahu min al-hifdh wal itqan. Ini sudah ditentukan, sudah diterangkan oleh Ibn Ma'in bahwa Ibn Ma'in dzakara hadits allati ghalita fihi Muslim. Ibn Ma'in mengumpulkan hadis-hadis yang Muslim Ibn Khalid Az-Zanji salah keliru dalam riwayatannya. Faqad sabara riwayati, sungguh Al-Imam Ibn Ma'in sudah sabar, sabar itu meneliti. Mencocokkan sabrul hadis di yang selevel dengan Muslim Az-Zanji ini, Muslim Ibn Khalid Az-Zanji, siapa saja. Teman-temannya Khalid ini apa Muslim Ibn Khalid ini. Barakallahu fikum. Selevelnya dia di waktu itu. Siapa yang belajar bersama dengan dia? Siapa gurunya? Tentunya seorang guru ini memiliki murid yang banyak. Dan murid yang banyak ini tidak semua dalam kondisi sama kemampuannya. Ada yang hebat, ada yang pertengahan, ada yang di bawah. Ternyata Khalid ini termasuk yang di bawah. Barakallahu fikum. Tetap ditulis hadisnya. Ketika mencocoki orang-orang yang merupakan murid-murid senior atau murid-murid unggulan, maka dikatakan hadisnya sahih. Tapi kalau ternyata dia menyelisihi yang banyak dari imam-imam ini, barakallahu fikum, meriwayatkan lain, dia meriwayatkan lain pula. Barakallahu fikum. Kalah dalam jumlah dan kalah dalam kualitas. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan hadisnya mungkar atau mardud. Barakallahu fikum. Adapun Ibnu Ma'in telah mengumpulkan hadisnya Muslim Ibnu Khalid ini. Faqad sabara riwayat wa arafa halahu. Dengan itu dia mengetahui kondisinya Muslim Ibnu Khalid wa makanatahu min al-hifdh wal itqan, dan kedudukan dia dalam masalah hafalan dan itqan, kesempurnaan hafalan. Yang kelima, amma tawthiqud Dharqutni lahu, adapun tawthiq, pujian Al-Imam Dharqutni terhadapnya, fa Dharqutni mutasahilun kama marra. Maka Al-Imam Dharqutni termasuk orang-orang yang mutasahil, gampang-gampang memuji. Wa mithluhu Ibnu Hibban wa Ibnu Adi. Baik, dan yang semisal dengarnya Ibnu Hibban dan Ibnu Adi. La anna Ibnu Hibban asyadduhum tasahula. Cuma Ibnu Hibban lebih gampang lagi dalam memuji orang. Tsumaina al-jarh al-mufassar al-warid bihi yaruddu at-ta'dil al-mubham. Kemudian jarh al-mufassar, rincian celaan yang rinci, barakallahu fikum, akan menolak dan membantah pujian-pujian yang mubham. Barakallahu fikum. Al-hukmu alaihi, kesimpulannya, fa'ala hadha yakunu Muslim bin Khalid az-Zanji dha'ifan min qibali hifdhihi. Kesimpulannya, Muslim bin Khalid Az-Zanji lemah dari sisi hafalannya. Wa yuktabu hadithuhu, dan tetap ditulis hadisnya. Kelemahannya bukan lemah dikatakan dia kadzab dan seterusnya, la. Barakallahu fikum. Jadi yang sama sekali tidak lagi diterima. La yuktabatu ilaihi. Barakallahu fikum. Dia lemah tapi masih bolehlah seandainya ada penguat-penguatnya. Wa yuktabu hadithu ilil i'tibar amma lil ihtijaji fala. Kalau dia berdiri sendiri dalam riwayatan maka tidak diterima. Orang yang seperti ini, kalau dia meriwayatkan ternyata banyak yang sama seperti dia, maka dikuatkan. Barakallahu fikum. Intinya orang ini yuktabu hadithuhu, lemah. Intinya dia lemah min qibali hifdhihi, dari sisi hafalannya. Dan yuktabu hadithuhu lil i'tibar, ditulis hadisnya tetap dicatat untuk dipelajari. Barakallahu fikum. Kalau cocok maka diterima, kalau tidak maka ditolak. Amma lil ihtijaji fala. Adapun kalau berdiri sendiri dia dalam periwayatan hadis tidak ada yang lainnya, maka ditolak. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum praktek tentang masalah al-jarh wa ta'dil tentang seorang rawi. Dan kita katakan dari awal, di orang-orang yang seperti ini banyak barakallahu fikum pujian dan celaan untuknya. Barakallahu fikum. Beda dengan yang disepakati tentang keimamannya dan disepakati tentang kelemahannya. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.